Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah kita masuk pada pembahasan Kitabuz Zakah. Kitabuz Zakah. Syekh membahas Kitabuz Zakah langsung setelah pembahasan terkait dengan salat. Langsung setelah pembahasan terkait dengan salat. Karena memang di dalam Al-Qur'an, ada banyak tempat Allah menggandengkan perintah terkait dengan salat dan perintah terkait dengan zakat. Berapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Aqimush shalah wa atu az-zakah." Dan zakat merupakan hak Allah berkaitan dengan harta. Zakat merupakan hak Allah berkaitan dengan harta. Artinya harus dikeluarkan oleh setiap orang yang memang dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Dan dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Zakat harta ialah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Baik. Bahkan orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, ini telah terjadi kesepakatan di kalangan para sahabat bahwasanya mereka diperangi sampai mereka mengeluarkan zakat dan bertobat dan mengeluarkan zakatnya. Walaupun mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Berbeda dengan salat sebagaimana yang telah kita bahas, ada kondisi-kondisi tertentu orang-orang yang enggan mengerjakan salat, maka mereka keluar dari keimanan. Adapun zakat tidak. Sekalipun sampai meninggal mereka tidak mengeluarkan zakatnya atau enggan untuk mengeluarkan zakatnya, mereka tidak dikeluarkan dari Islam kecuali dalam kondisi mereka mengingkari kewajiban zakat tersebut. Ya, sama ketika mereka sudah dipaksa untuk bertobat kemudian diperangi lalu tetap kukuh untuk tidak mengeluarkan, ini indikasi bahwasanya mereka telah memandang zakat tidaklah wajib atas mereka. Dan ketika seorang telah istihlal, telah memandang halal apa yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Taala atas dirinya, maka dia telah keluar dari Islam. Baik, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Kitabuz Zakah wa hiya wajibatun 'ala kulli muslimin jurrin hurrin malaka nisaban wa la zakata fi mali hatta yahula 'alayhi al-hawlu illa al-awwal al-kharij min al-ard wa ma kana tabi'an lil-asli kana ma'in nisabi wa rikahi tijawati. Baik. Wa hiya wajibatun 'ala kulli muslim hurrin malik nisab. Yani dia adalah kewajiban yang dikenakan atas setiap muslim yang merdeka. Maka tidak ada kewajiban zakat atas seorang kafir. Walaupun para ulama mengatakan mereka pun akan menanggung beban hukuman terhadap semua syiar Islam, semua bagian dari kewajiban Islam yang mereka tidak dikerjakan bersama dengan mereka dihukum dengan kekufuran mereka. Namun para ulama bersepakat bahwasanya orang kafir mereka keluarkan ataupun tidak keluarkan zakatnya, mereka sama saja. Kalau mereka keluarkan zakatnya maka itu pun tidak sah. Adapun merdeka maka tidak ada kewajiban zakat atas budak. Karena apa yang dimiliki seorang budak pada asalnya itu adalah yang dimiliki tuannya, kepunyaan tuannya. Makanya dalam hal ini pun serupa, bahwasanya seorang budak tidak mewariskan dan tidak diwariskan. Tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya, seorang misalnya ada salah seorang anggota keluarga yang menjadi budak. Maka ketika dia meninggal, hartanya tidak diserahkan kepada anggota keluarganya menjadi budak. Tidak mendapatkan bagian waris. Karena kalau diberikan kepada keluarganya yang menjadi budak, ini sama dengan memberikan hartanya kepada orang yang bukan bagian dari ahli waris. Ya. Karena harta budak akan secara dengan sendirinya menjadi bagian dari harta tuannya. Kemudian yang telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab. Hanya ada beberapa bentuk harta yang di dalamnya tidak dibutuhkan perhitungan nisab. Artinya ketika dia didapatkan, maka dia harus dikeluarkan zakatnya, sedikit ataupun banyak. Ini apa? Tidak. Pertanian ada nisab. Barang temuan, lukotoh ada zakat. Rikas, bukan barang temuan, rikas. Ya, rikas, harta karun. Harta karun. Atau ma'adan, barang tambang. Beda ya rikas dan ma'adin, beda ya. Lukotoh tidak ada zakat. Hukum lukotoh beda lagi. Dan tidak ada zakat bagi harta kecuali sampai harta tadi melewati haul. Artinya harta tadi sampai pada nisabnya, dan sejak pertama kali dia sampai pada nisabnya, dia berlalu 1 tahun, nah baru dia dikeluarkan zakatnya. Jika tidak berkurang dari nisabnya sepanjang tahun. Jika tidak berkurang. Kalau berkurang, maka perhitungannya diulang dari awal. Seorang pada awal bulan Muharram misalnya, memiliki harta senilai misalnya 1 miliar. Mencapai nisab. Nisabnya sekitar 85 gram emas. Berapa itu? Kalau dihitung 518 ribu, 1 gram kali 85 gram. 45 jutaan. Nah. Ini dia punya 1 miliar di awal bulan Muharram. Di menjelang akhir tahun, menjelang bulan Zulhijjah, ternyata uangnya terpakai sehingga tersisa kurang dari 45 juta tadi. Misal tersisa tinggal 20 juta misalnya. Maka tidak ada zakat di dalam hartanya tadi. Tapi jika tidak berkurang dari itu, maka dikeluarkan zakatnya di akhir Zulhijjah pada tahun yang bersangkutan. Dan tidak mesti menunggu Ramadan. Ini di antara kekeliruan kita. Zakat itu seolah harus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan ada beberapa zakat yang tidak memiliki haul. Artinya ketika sampai masanya, dia harus dikeluarkan zakatnya. Yaitu al-kharij minal ardi. Yang maksud dengan al-kharij minal ardi di sini adalah as-samar, buah-buahan. Buah-buahan dan biji-bijian. Maka ketika dia dipanen, di saat itulah dikeluarkan zakatnya. Jika memang jumlah yang dipanen tadi, jumlah hasil dari buah-buahan atau biji-bijian tadi mencapai nisab. Insyaallah pada tempatnya dibahas berapa nisab pertanian ini. Zuruq. Wa makana tabi'an lil asl. Kana ma in nasab nisab warabh tijarah fa inna haulahuma haulu aslihima. Adapun suatu yang mengikuti asal, seperti apa? Nama unisab. Misal seorang punya kambing. Berapa nisab kambing? Berapa? 40. Di awal tahun misalnya dia memiliki kambing 40 ekor. Sampai nisabnya kan? Ya, dihitung dalam setahun dengan syarat-syarat terpenuhi, dari 40 kambing tadi masing-masingnya atau lahir dari 40 kambing tadi sehingga menjadi kambingnya 60. Ya, sehingga kambingnya menjadi 60 atau kambingnya menjadi 80 misalnya. Kambingnya menjadi 80. 40 80. Masih satu nisabnya ya. Ya. Lebih lah. Atau unta lah. Unta berapa? 5. Unta 5. Nah, di awal dia punya 5. Sampai nisabnya? Ini perhitungan awal haulnya. Dalam perjalanan dari unta ini lahir 5 unta lagi. Jadi 10. Berapa zakatnya? 2 yang dikeluarkan. Kenapa 2? Padahal 5 yang berikutnya kan belum sampai 1 tahun. Benar enggak? Karena dia tabi' lil asal. Karena dia tabi' lil asal. Itu nama onisab. Jadi kambing tadi, ya, unta tadi, di awal dia tahun dia punya 5 ekor. Harusnya di bulan Zulhijjah dia keluarkan cuma satu. Satu? Satu apa? Kemudian di pertengahan tahun ternyata unta-unta tadi melahirkan anak dan totalnya menjadi 10. Maka yang harusnya dia keluarkan satu tadi, dia harus keluarkan 2. Walaupun 5 yang tambahan tadi usianya, usia dalam kepemilikannya belum sampai 1 tahun, tapi dia tabi'ul asal. Atau juga keuntungan tijarah, keuntungan dari jual beli. Keuntungan jual beli itu tidak dimiliki dalam setahun, tapi dia mengikuti urut tijarahnya yang telah sampai pada nisabnya. Baik. Wala tajibu zakah illa fi arba'ati anwa'. Al-awwal as-sa'imati min bahimatil an'am. Yang pertama, yang wajib zakat adalah sa'imah min bahimatil an'am. Apa itu sa'imah min bahimatil an'am? Ya, ini hewan-hewan ternak, kambing, sapi, unta, apalagi ayam. Ayam. Ya, ayam yang enggak masuk. Bebek? Ya enggak. Kambing, sapi, unta. Dan yang ikutinya. Yang digembalakan di tempat pengembalaan, yang kambing atau hewan ternak tadi makan rumput-rumput yang halal di tempat pengembalaan tersebut, yang tumbuh secara alami, itu sa'imah. Artinya yang digembalakan. Ringkasnya, hewan ternak yang digembalakan. Artinya keluar dari sini adalah hewan ternak yang tidak digembalakan, yang sepanjang tahun dia cuma dikurung di kandang, kemudian tuannya cari rumput di mana-mana, apalagi sampai beli. Ini keluar dari hal ini, termasuk peternakan-peternakan penggemukan. Ya, penggemukan itu kan tidak digembalakan. Apalagi untuk zaman sekarang ya. Wallahualam ya, barangkali semua penggemukan enggak digembalakan. Tapi tetap dibiarkan dalam kandang, cuma dimandiin, dibersihin kandangnya. Kemudian tuan yang nyari rumput atau makanan untuk makan. Nah, ini tidak ada zakat untuk hewan ternak yang seperti ini. Dia harus sa'imah. Dia harus sa'imah. Maka kata Abu Bakar dalam suratnya yang diriwayatkan oleh Anas, fi sa'imatiha. Hewan yang digembalakan. Nah, syaratnya sa'imah ini adalah minimal dia lebih dari setengah tahun. Ya, haulnya kan setahun ya. Nah, ketika dia digembalakan lebih dari 6 bulan, maka dia dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan atau sama sekali tidak digembalakan, maka itu tidak ada zakatnya atas ternak demikian. Baik. Ini wal khari min al-ard yang tadi hubub dan semar. Terus Asman ini kalau kita apa? Mata uang misalnya, alat tukar. Hanya dulu mata uang mereka adalah apa? Dinar dan dirham. Tapi yang selain yang alat tukar yang mu'tad ya, terkadang orang bisa menggunakan hal yang lain yang sebagai alat tukar, misalnya beras. Nah, ini tidak masuk dalam kategori asman. Tapi suatu yang memang digunakan secara khusus sebagai alat tukar, mata uang, sebagai mata uang. Apakah itu emas, perak, atau uang kertas dan sebagainya. Hatta misalnya orang menjadikan kulit unta atau yang lainnya sebagai mata uang. maka itu pun kalau terjadi seperti itu pun ada zakatnya. Dan itu kan hampir terjadi. Tahu antum kapan hampir terjadi? Umar bin Khattab pernah punya ide untuk menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Ini riwayat yang sahih. Hanya setelah itu Umar berpikir, kalau dijadikan sebagai mata uang, musnah unta ini nanti. Jadi urung. Nah, ini membantah orang-orang yang mengatakan mata uang kertas itu enggak sah. Adakah yang mereka mengatakan demikian? Ini bantahan. Jadi alasan Umar urung bukan karena dia kulit unta, bukan karena dia bukan emas atau perak. Tapi khawatir kalau dijadikan itu mata uang, orang semuanya beli unta, dijadikan mata uang. Musnah untanya nanti. Sebenarnya manfaat yang lebih besar dari unta tidak tercapai. Jadi bukan karena semata-mata dia kulit unta, tapi khawatir untanya musnah. Jadi kalau hari ini mata uang kita terbuat dari kertas dan sebagainya, sah. Ada orang yang mengatakan, oh, ini bukan mata uang, ini bukan uang yang sebenarnya, sebagainya. Ya, terserah aja lah ngomong. Ada di balik kampanye itu, ada misi khusus yang disembunyikan sebenarnya. Baik. Wa'uru di tijarah tadi, modal perdagangan ya. Mulai dari yang dihitung itu adalah modalnya berupa uang, kalau ada. Kemudian juga aset perdagangannya. Misal seorang dagang apa? Dagang beras ini. Aset beras yang ada berapa? Nilainya. Dia punya modal berupa uang, dihitung juga di situ. Kemudian dalam prosesnya dia mendapatkan keuntungan, misalnya keuntungannya masuk di situ. Dan seterusnya, termasuk piutangnya yang diharapkan kembalinya masuk di sana. Nah, dihitung ini semua, kalau sampai pada nisabnya, maka dihitung awal, kapan sampai pertama kali nisab, itu hitung awal haulnya. Jadi, ada dua kemungkinan orang yang berdagang ini. Nisabnya tercapai sejak awal dia berdagang, atau di pertengahan dia berdagang, kan? Orang yang punya modal besar misalnya, nisabnya sejak awal dia berdagang. Nah, dihitung setahun, keluarkan zakatnya. Kalau nisabnya sampai di pertengahan dia berdagang, ya kapan nisabnya sampai pertama kali, itu dihitung awal perhitungan haulnya. Baik. Zakat as-sa'imah, amma as-sa'imatu fal aslu fiha hadits wa nas anna Abu Bakr radhiyallahu anhuma kataba lahu hadhihi fariidatu as-salawati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin wallati amara Allahu biha rasulahu. Baik. Ini hadis Anas ini hadis yang paling komplit, yang sangat sahih, yang paling sahih, yang berbicara terkait dengan zakat hewan ternak. Hadis riwayat Anas ini adalah catatan Abu Bakar, yang Abu Bakar sampaikan kepada Anas terkait dengan hal ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya hadis itu sudah pernah dicatat sejak awal Islam. Bahkan Abu Bakar mencatat hadis. Nah, ini yang disebut dengan, yang dikenal dengan Kitab Abu Bakar. Kitab Abu Bakar itu yang ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Silakan antum cek di dalam Kitab Az-Zakah di Sahih Al-Bukhari, ada hadis ini. Dan tadi apa kata Abu Bakar? Hadhi fardhatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amara Allah biha rasulahu. Terus di 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam fi kulli khamsin syatun. Baik. Setiap 24 unta dan kurang dari itu, maka setiap kelipatan limanya itu satu kambing. Jadi nasabnya berapa? Nisabnya berapa? 5. Setiap kelipatan 5. Jadi 5 itu nisab. Itu untuk satu kambing. Kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 25. Ya, atau 24 di sini. itu berarti kalau dia punya 24 berapa? 5. Kalau dia punya 25? Ya 5. Dia hitung masuk yang ke terakhir. Batasnya di 24. 5 kan 1. 10 harus 2. 15 3. 20 4. 20 antara 21 25 1. Kecuali kalau dia 21 ya. Kalau ini dia sampai 24, keluarkan. Baik, terus. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض anak unta yang berusia 1 tahun. فإن لم تكن فابن لبون. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقبة قروقة الجمل. Ini semuanya anak yang betina ya. Hiqqah itu yang betina yang usianya 3. Labun bintu labun itu usianya 2. Setiap 25 sampai 35 maka dikeluarkan satu bintu makhad. Kalau enggak ada ibnu labun. Kalau enggak ada bintu makhad ibnu labun. Kemudian jika sampai jumlahnya 36 terus sampai ke 45 maka bintu labun. Jika jumlahnya 46 sampai 60 maka hiqqah yang 3 tahun. Faida balaghat wahidan wa 60 ila 75 fa fiha hadra'atu. Jaza'ah. Terus ke atas 3 berarti 4 tahun. Yang ini 4 tahun. Berapa? 60 61 sampai 75. Terus fa idza balaghat 76 ila 90 fa fiha bintalabun. Baik. Fa idza balaghat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqbatan turuqatan jamal. 91 sampai 120. 20 wa 100 maka hiqqatan turuqata al-jamal. Hiqqah itu turuq selalu dikatakan turuqatul jamal karena dia terus ngikutin induknya, nyusu ke induknya. Terus fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun fa fi kulli 50 hiqqah. Baik. Jika dia lebih dari 120. Nah ini, kalau yang tadi sudah jelas pembagiannya. 5 1 10 berapa? 2 dan seterusnya. Sampai bilangan 120 itu sudah jelas apa yang harus dikeluarkan. Sekarang kalau dia lebih dari 120, maka cara perhitungannya hitung seluruh unta yang dimiliki. Kalau total keseluruhan dia adalah kelipatan 40, maka setiap 40 dikeluarkan satu bintu labun. Setiap kelipatan 40 dia dikeluarkan satu bintu labun. Kalau dia adalah kelipatan 50, maka setiap kelipatan 50 dikeluarkan hiqqah. Kalau jumlahnya 300 misalnya, berapa yang dikeluarkan? 6 hiqqah. Karena dia 6 kali 50. Kalau dia jumlahnya 200. Itu bisa dipilih 4 hiqqah atau 5 bintu labun. Karena dia bisa dihitung dengan kelipatan 40, bisa dihitung dengan kelipatan 50. Mana yang paling mudah untuk dikeluarkan, maka dia dikeluarkan. Terus وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Nah, kalau dia tidak memiliki kecuali 4 saja, kurang dari 5 ya. Maka tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya. Kecuali kalau mau dikeluarkan berupa sedekah nafilah, bukan zakat ya. Terus wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. 40 ila 20 wa 100. 40 sampai 120 maka dikeluarkan syah. Kurang dari 40 enggak ada. Kurang dari 40 tidak ada. Kalau dia jumlahnya 80 berapa yang dikeluarkan? Hah? Kok 2? 1 kan perhitungannya 40 sampai 120. Sekarang kalau Arsi punya 40, Yusuf punya 40, berapa zakatnya? Nah, masing-masing keluarkan 1. Berarti 2 kan? Nah, kecuali kalau berserikat sejak awal, maka dia keluarkan 1. Maka nanti di akhir hadis disebut oleh Abu Bakar, jangan satukan yang terpisah, jangan pisahkan yang bersatu. Itu maksudnya. Terus. Lebih dari 120 sampai 200 maka syatan. Terus. Faida zadat ala mi'ataini ila thalathi mi'atin fa fiha thalathu syibsyah. Oke, jelas ya? Antara 200 berarti bilangan di atasnya sampai 300 maka 3 syatun. Terus. Faida zadat ala thalathi mi'atin fa fi kulli mi'ah syatun. Nah, ini lebih gampang. Setiap kelipatan 100 maka dikeluarkan 1. Kalau dia lebih dari 300. Punya 400 misalnya. Berapa? Ya, berarti 4 syah. Punya 500. 5. Punya 450. Ya 4. Terus. Idza kanat samiat rajuli naqisan sa'imah. Idza kanat sa'imat rajuli naqisatan 40 syatan. Falaysa fiha sadaqatu illa an yasha'a rabbuha. Baik, ini sama dengan yang tadi ya. Kurang dari 40 tidak ada zakatnya. Tapi ingat sekali lagi, bilang ternak tadi disyaratkan ada syah sa'imah. Terus wala yajma'u baina mutafarriqin wala yufarriqu baina mujtami'in khasyyat as-sadaqah. Nah, orang bakhil ini yang melakukan kayak gini nih. Arsi sama apa kan? Yusuf tadi kan. Sup. Gabungin aja lah. Ayo. Biar cuma satu gitu. Patungan kita setengah-setengah gitu. Harusnya kan kira harga satu ekor kambing itu kira-kira 1 dinar kan. Akhirnya dikeluarkan, saya setengah dinar, antum setengah dinar, nah, serahkan ke petugas. Ini orang bakhil. Atau yang bersatu dipisah. Bagaimana yang bersatu dipisah? Dia udah bergabung di awal, jumlahnya sampai 45. Ah, dipisah aja lah. Akhir gak ada zakat kan? Dipisah aja. Kan punya, kamu modal berapa kemarin? Saya 20. Ya udahlah. Berapa temannya? 25. 25 dengan kamu, 20 dengan saya. Kan enggak ada zakat kan? Dipisah. Padahal dia sudah berserikat dari awal. Masing-masing bawa 20 20 misalnya. Saya punya 20 20. Terus jadinya 45. Nambahnya cuma 5. Mungkin karena penyakit atau apalah gitu ya, kurang gizi misalnya juga. Kan malas dari ceritanya. Nah, orang yang bakhil mengeluarkan zakat kan orang malas asalnya. Jadi 45. Akhirnya bisa aja lah. Dua, kan modal masing-masing 20. Ini 20, 20. Ada 5 ini. Ya udah kamu 3, saya 2 aja lah. Yang satu 22, yang satu 23. Kan enggak ada zakat kan? Nah, ini. Mau memisahkan antara dua yang telah bergabung. Ini orang-orang bakhil. Makanya kalau kita Abu Bakar khasyyata sadaqah, ini orang dia enggak mau ngeluarin zakat. Akhirnya dia bikin khilah. Ini enggak boleh. Baik. Wa ma kana min khaliṭayni fa innahuma yataraja'ani bainahuma bis-sawiyyah. Naam. Ya, kalau yang sudah bercampur seperti ini taraja'an bainahuma bis-sawiyyah. Wa ma kana min khaliṭayni fa wa la yukhriju fis-ṣadaqah harimatan wa la dhata 'awarin. Wa fil riqah fi 200 dirhamin rubu'un ushur. Nah, di sini syarat lain selain pertama dia harus bahimatul an'am, jelas. Ya, keluar dari bahimatul an'am apa? Unggas. Nah, di sini juga orang yang berdalil dengan keumuman ayat khudz min amwalihim shadaqah dan seterusnya itu enggak akurat pendalilannya. Untuk untuk membenarkan adanya zakat ini, zakat itu yang tidak dikenal pada masa Nabi. Ya, zakat-zakat muhdats. Dan ingat, zakat ini ibadah mahdhah, bukan ibadah ghair mahdhah. Dia ibadah mahdhah. Ketentuannya sudah ada dari sananya oleh Allah Tabaraka wa Taala, sudah ditetapkan. Dia tauqifi. Asalnya ketentuan tentang zakatnya ya. Dari apa yang harus dizakatkan dan jumlah zakatnya itu sudah ditetapkan. Bukan dengan ijtihad. Coba, kenapa 5 ekor unta itu 1 kambing? Terus 39 kambing enggak ada zakat. Padahal 39 kambing itu kan jumlahnya sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak, tapi tidak ada zakat. Ini bukan ranahnya ijtihad, bukan ranahnya ra'yu di sini. Ya, ini tauqifi, apa yang dizakatkan dan berapa kadar zakatnya itu tauqifi. Maka tidak bisa kita ada-adakan hal-hal baru, oh ada zakat ini, ada zakat itu dan seterusnya. Nanti itu serupa dengan pajak. Kita sebut zakat. Sementara pajak yang dikenakan atas kaum muslimin ini bentuk kezaliman. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, para ulama katakan mungkin kaum muslimin itu dipungut pajak dari mereka. Dan dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, ini setiap hartanya diambil pajak misalnya. Diambil zakat. Mbak Konan katanya zakat. Setiap bulan dipotong zakat. Zakat apa yang setiap bulan? Coba, zakat apa yang setiap bulan? Dengan kias apa? Diambil ketika yaum hasaiduha gitu. Pada hari dia dipanen. Kiasnya kepada zakat pertanian gitu ya. Zakat pertanian itu ada dua dhabit. Ada yang 5%, ada yang 10%. Sekarang kalau yang setiap bulan itu diambil dari gaji, yang 5%-nya atau yang 10%-nya? Coba. Loh kok tiba-tiba larinya? Oh, 2,5% saja. Dari mana 2,5%? 2,5% itu zakat apa? Nakdain. Asalnya. Yang menjadi asal zakat ya, nakdain. 2,5%. Penetapannya dengan zakat pertanakan, pertanian, zuru, kadar yang diambil, nakdain. Itu kias apa namanya menurut gitu? Ini gara-gara kesenangan mendahulukan logika. Maka rancu dalam berpikir. Nah, di sini juga, ini yang pertama, dia bahimatul an'am yang sudah ditentukan hewannya dan kadarnya. Kemudian dia haruslah sa'imah, itu digembalakan. Kemudian yang berikutnya, dia harus selamat dari kecacatan. Ini yang dizakati. Yang dizakatinya ya, yang dikeluarkannya. Jadi bukan berarti nanti saya punya kambing 40 tapi satu ekor kambing cacat berarti enggak dihitung zakatnya. Cuma 39 kan yang sehat, bukan gitu. Maksudnya yang dikeluarkan. Dari 40 tadi jangan yang cacat yang dikeluarkan, tapi keluarkan yang selamat. Maka di sini jangan keluarkan yang hurmah atau zatu awar, yang punya kecacatan, dia luka, timpang kaki dan sebagainya. Nanti juga disinggung di bagian akhir. Taib. Wa fi riqqah fi mi'ati dirham rubu' usyur. Riqqah di sini apa? Riqqah yang dimaksud dengan riqqah adalah fiddah. Apa fiddah? Perak. Maka nisabnya berapa? Mi'ati dirham, 200 dirham. Kalau kita punya perak dengan nilai 200 dirham, maka dikeluarkan zakatnya rubu' usyur, 1/40. Berapa 1/40? Ya 2,5% tadi. 1/40 dari 200-nya. Nah, sekarang 1 dirham itu berapa gram? Itu dia. Para ulama mengatakan 200 dirham itu, 200 dirham itu setara dengan, kalau dihitung dengan gram, dikonversikan dengan gram, setara dengan 595 gram. Nah, 595 gram apa? Ya perak, kok emas? Kan yang dibicarakan perak, riqqah, fiddah yang dibicarakan, kok tiba-tiba emas? Gimana nih? Butuh aqua? Oh jangan ya, aduh, salah ini. Direkam nanti dimasukkan ke apa, jadi promosi. Diminta royalti nanti kita bahaya. Enggak arsi butuh KUA kayaknya. 595 gram. Nah sekarang perhitungan dirhamnya ini saya cek. Ini kan asalnya riqah, fiddah. Berarti besinya, apa logamnya. Perak murni 1 gram itu nilainya 11.000. Ya 10.800. Itu kalau kita beli. Kalau kita jual jadi 8.000. Maksudnya kalau antum jual ke pihak pengumpulnya 8.000 1 gramnya, tapi kalau antum beli ke dia 10.800. Ini hitung 11.000. Ini konversi terakhir yang dekat lah, yang terbaru. Kalau 595 gram berapa? 6.400. 6.465 kalau tidak salah, coba. Atau 6,5 juta gitu. Nah ini. Tapi kalau dirham yang dimaksud adalah kepingan dirham yang hari ini beredar, 1 dirham itu nilainya 87.000. Sementara tadi 200 dirham kan? 200 kali 87.000 453 rupiah, berapa itu? 200 kali 87.000 453. Berapa? 17 juta. Sampai enggak 17 juta? Kurang. Lebih ya? 17 juta sekian, 17 juta setengah. Ambil yang mana? Ambil yang besar. supaya enggak keluar tekadnya. Ambil harga peraknya. Ambil harga peraknya. Yang 11.000 1 gram. Karena nanti sama nanti dengan dinar, ya, kita lihat. Udah tadi udah dibaca? Baik, lanjutkan dulu. Fa illam takun illa 90 wa 100 fa laysa fiha sadaqatun illa ay yasha'a rabbuha. Baik, sama ya. Dan illa ay yasha'a rabbuha ini tidak dihitung zakat, tapi dihitung sedekah nafilah. Kecuali kalau menurut dia riqahnya dia, fiddahnya dia mungkin akan bertambah. Dan dia memperkirakan dia keluarkan di sebelum jatuh tempo haul. Ini mendahulukan pengeluaran zakat, itu boleh. Tapi dengan perhitungan seperti tadi. Ya, dengan zan ghalib ini akan bertambah, tidak berkurang dan tidak membahayakan. Boleh mendahulukan. Misalnya dia jatuh tempo zakatnya bulan Zulhijjah atau bulan Zulqa'idah. Mumpung Ramadan ini, akhir Ramadan, sekalian aja lah percepat keluarkan zakatnya. Itu boleh. Itu pun kalau sudah mencapai haul. Itu pun kalau sudah mencapai ini nisab. Tapi kalau belum mencapai nisab sama sekali tadi, ya, maka tidak ada zakat. Baik. Wa man balaghat 'indahu min al-ibil sadaqat al-jada'ah. Di sini Syekh tidak membahas tentang zakat emas ya. Ya. Tidak membahas zakat emas di langsung di bagian akhir. Ini mengikuti hadis. Kita lanjutkan saja dulu. Terus. Fa'innaha tuqbalu minhu hiqqah wa yaj'alu ma'aha syatani in istaysarata lahu aw 20 dirham. Baik. Mulai dari potongan hadis ini sampai potongan berikutnya, akhir hadis riwayat Bukhari ini diantara dalil yang menunjukkan boleh mengeluarkan zakat dengan harga, dengan nilainya. Untuk zakat harta. Jadi dia punya 40 ekor kambing. Berapa kambing yang harus dikeluarkan zakat? 1 ekor. Boleh dengan harga kambingnya. Boleh dengan harga kambing yang setara dengan 1 ekor kambing tadi. Ini dalil yang dijadikan kelompok yang mengatakan boleh zakat dikeluarkan dalam nilainya. Bukan barang yang ditetapkan, bukan 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta dan sebagainya. Tapi nilainya. Kemudian kenapa? Karena di sini disebutkan tadi, jika sampai dia unta tadi masa untuk dia keluarkan zakatnya, yang harus dikeluarkan itu adalah jazaah, dan dia tidak punya jaza'ah, maka boleh bagi dia untuk mengeluarkan apa? Satu hiqqah. Satu hiqqah ditambah dengan dua kambing. Satu hiqqah ditambah dengan dua kambing. Atau 20 dirham. Ini 20 dirham pada masa itu setara dengan 2 dinar. Ini kalau sekarang enggak 20 dirham jadinya. Maka kalau sekarang untuk hari ini, dia dilihat dengan nilai hewan itu secara real. Di sini, antara hiqqah dengan jaza'ah, mana yang lebih mahal? Jaza'ah yang lebih mahal. Jaza'ah yang lebih mahal. Tapi mungkin saja kan dalam kondisi tertentu, jaza'ah dan hiqqah itu harganya sama. Nah, dalam kondisi jaza'ah ini lebih mahal, dia punya, dia harusnya keluarkan jaza'ah. Tapi dia enggak punya jaza'ah, yang dia punya adalah hiqqah. Apa yang dilakukan boleh diterima darinya dan dianggap dia telah melunasi zakatnya dengan dia mengeluarkan jaza'ah hiqqah tadi, tapi ditambah dengan dua kambing agar setara dengan satu jaza'ah, itu maksudnya. Atau enggak punya dua kambing, keluarkan 20 dirham agar setara dengan dua kambing. 20 dirham tadi setara dengan dua kambing. Sekarang 10 dirham itu cuma sepersekian dari 1 dinar. Ya kan? Jauh sekali kan perbedaannya. Makanya intinya di sini adalah kesetaraan nilai yang sama, setara. Makanya sebagian ulama mengatakan berarti boleh dikeluarkan dalam nilainya, bukan barangnya. Ya. Bukan jaza'ah yang dikeluarkan, tapi nilai jaza'ahnya. Bukan hiqqah yang dikeluarkan, tapi nilai hiqqahnya. Bukan syah yang dikeluarkan, tapi nilai syahnya. Satu ekor kambing berapa? 2,5 juta, 3 juta maksudnya. Terus? Umun balagat indah mursabat sadaqat al-hiqqah walaysa indah al-hiqqah wa indah al-jaza'ah fa'innaha tuqalu min al-jaza'ah fayu'tihil musaddiqu 20 dirham aw syatain. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya yang tadi. Dia harusnya mengeluarkan jaza'ah, tapi dia enggak punya jaza'ah. Dia harus mengeluarkan hiqqah, tapi dia tidak punya hiqqah dan dia punya jaza'ah. Maka dia keluarkan jaza'ah tadi dengan kompensasi dia mendapatkan 20 dirham atau 2 kambing. Terus. Fi hadits Mu'adz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqarah tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musnadan. Rawahu Ahlus Sunnah. Baik, ini baqar. Bakor sapi ya. Bakor ini sapi. Berapa nisabnya? 30 sapi, maka dikeluarkan satu ekor tabi. Baik jantan ataupun betina. Jadi nisabnya awalnya adalah 30. Kalau 40 dikeluarkan musinnah. Tabi itu anak sapi berusia setahun. Musinnah itu berusia 2 tahun. 2 tahunnya udah genap ya. Bukan kurang dari 2 tahun atau bukan kurang dari setahun. Kalau jumlahnya 120, berapa yang dikeluarkan? 3. Kalau enggak punya musinnah? Nah, bisa 3 musinnah atau 4 tabi. Baik. Fa'amma sadaqatul athman faqad taqaddama annahu laysa fiha shay'un hatta tablugha 200 dirham. Baik, ini tadi sudah kita sebut ya, athman di sini adalah semua mata uang termasuk uang kita yang kita simpan. Maka dia dikonversikan dengan nilai emas atau perak. Dikonversikan dengan nilai emas dan perak. Nah, sekarang dalam prakteknya, realnya, kita punya tabungan yang kebetulan banyak ini. Kita hitung nisabnya berdasarkan nisab emas atau nisab perak. Nah, tuh, ayo. Sebagian ulama mutakhirin mengatakan dengan nisab perak itu lebih baik. Kenapa? Karena dia lebih memberikan manfaat kepada mustahik secara lebih cepat. Karena kalau dengan emas dia lama. Kalau emas dia lama. Maka hitung dengan nisab perak. Jadi, kalau kita punya uang mengendap 6 juta setengah tadi. Atau yang menghitung dengan kepingan dinar berapa, dirham berapa? 17 juta ya. 17 juta tadi itu sudah dihitung awal haul. Kalau mengendap selama setahun, berarti kan kita enggak punya kebutuhan untuk 17 atau 6 juta tadi kan. Ya keluarkan dari itu zakatnya. Keluarkan dari itu zakat. Itu kalau uang kita baik itu bentuknya dolar. Ya arsi kan nyimpan dolar gitu. Insyaallah satu lembar aja deng sih gitu. Ataupun bentuknya rupiah dan sebagainya, sama saja. Dan kalau dia dihitung dengan apa? Ya, kalau dihitung dengan dirham berarti di sini hitungnya adalah dengan uang yang setara dengan 200 dirham. Uang yang setara dengan 200 dirham. Di sini tidak disebutkan emas. Tadi kita sudah singgung tentang dirham ya. Jadi berapa gram dirhamnya? 595. Sekarang emas. Enggak ada di situ. Baik, ntar. Emas, nisab emas itu 20 miskol atau 20 dinar. Miskol itu setara dengan dinar. 20 miskol atau dinar. Dikonversikan dalam gram, 20 miskol tadi atau 20 dinar tadi setara dengan 85 gram. Nah sekarang saya berikan dua perhitungan di sini. Kalau emas murni 1 gramnya itu bernilai 518.000. Sekarang 20 dinar atau 20 miskol berapa juta? 85 dikali 518.000. Berapa? 44 juta. Sekarang saya cek satu kepingan dinar dari lembaga yang sama ya. Satu keping dinar itu dia 2.737.000. Ya, 2.737.000. Kalikan 20. Lebih besar. Sama seperti kondisi apa kasus Afindoh tadi. Karena memang saya enggak paham ini kepingan dinar di kita itu bukan emas 24 karat. Tapi emas 22. Emas 22. Dan memang sebagian mereka beralasan emas 24 karat itu enggak bisa dibentuk. Tapi masalahnya kepingan itu kan hanya satu keping saja. Dia enggak dibentuk dalam bentuk yang aneh-aneh seperti perhiasan. Kalau perhiasan enggak mungkin ada perhiasan yang 24 karat. Ya, karena dia sulit untuk membentuk emas murni seperti perhiasan tadi. Dia paling tidak di bawahnya. Jadi kadar emasnya berapa itu? 92% atau 80 sekian persen. 22 karat. Di bawahnya lagi lah bagi apa ya? Emas 18 karat itu makin kusam lagi warnanya itu. Makin pucat. Nah, di sini kalau saya lebih menghitung kepada harga emas batangan tadi, emas murninya. 1 gram emas itu adalah 500 ribu sekian. Untuk menghitung mudahnya 500 ribu. 85 gram itu sama, atau 20 dinar atau 20 miskol itu sama dengan 85 gram. 85 gram dikali 500 ribu. Nah, ketika emas yang kita simpan nilainya sudah sampai 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Atau uang tabungan yang kita punya sudah sampai nilai setara dengan 85 gram emas tadi, 85 dikali 500 ribu tadi, maka keluarkan zakatnya. Kemudian di sini terkait dengan zakat emas dan perak, ada yang menjadi mulhaq di sini adalah zakat al-hulli, zakat perhiasan. Apakah perhiasan itu dizakati? Maka kebanyakan para sahabat, kebanyakan ulama, perhiasan itu tidak dizakati pada asalnya. Perhiasan emas ya. Perhiasan emas itu tidak dizakati. Tapi di sini, untuk kehati-hatian memang, jika perhiasan emasnya mencapai kadar nisab emas, maka keluarkan zakatnya. Karena secara umum perhiasan emas itu enggak pernah sampai nisab. Coba antum pakai emas 1 kilo gitu. Itu kan luar biasa itu. Secara umum ya. Walaupun kalau kita lihat di negeri kita ini ada orang-orang yang maaf ya. Ya kalau mereka mengatakan nyentrik gitu. Kalau saya ngelihatnya kayak gimana gitu ya, kampungan banget ya. Emas sepanjang lengan, lehernya sampai kepada badannya tunjukin semua, ini orang mau dirampok atau apa gitu. Itu kan halal yang sifatnya jarang. Tapi keumuman kan hanya paling perempuan ya. Kalau laki-laki pakai emas, ini laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Paling yang dipakainya apa? Gelang, kalung, anting kan? Gelang kaki. Berapa gram cuma? Nah, dan yang lain, kebanyakan yang lain pun, sekalipun itu emas perhiasan, dijadikan sebagai simpanan. Bukan sebagai perhiasan. Nah, kalau ini dizakati, kalau dengan syarat sampai nisab. Maka untuk kehati-hatian, kalau kita punya perhiasan, punya juga emas simpanan, akumulasikan semuanya. Ya, wallahu a'lam. Karena ada hadis yang sahih juga, seorang sahabat bawa anaknya kepada Nabi. Anaknya punya cincin kan? Sudah dizakati atau belum gitu? Karena secara logika zakat itu ada nisabnya, zakat emas itu ada nisabnya. Cincin itu ada sampai nisab enggak? Satu cincin kan? Nah, ini wallahu a'lam berkaitan dengan yang lain yang disimpan Allah. Terus hubub. Hubub. Hubub. Hubub apa hubub? Biji-bijian. Ya kalau kita apa? Padi. Seterusnya. Beras apa padi? Padi, bukan beras. Hubub kan wattimar. Ya, yang dimaksud dengan al-kharij min al-ard tadi adalah hubub dan timar, buah, buah-buahan. Maka di sini teruskan dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisa fi ma duna khamsati awsukin min at-tamri sadaqah." Muttafaqun alaihi. Baik. Di sini disebutkan tamar, tapi masuk dalam semua hubub dan timar. Nisabnya adalah khamsatu awsuk, 5 wasak. 1 wasak, 1 wasak 60 sok. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Jadi berapa nisab? Pertanyaan? 300 sok. Masa anak ITB perkalian juga lambat amat itu. Saya dulu waktu SD harus menghafal. Dihafal terbalik lagi kadang. Perkalian 2 sampai 9 ini. Sampai 8 lah, 9 gampang banget. Ya, 600 sok. 300 sok. Berapa mud? Ya, 600 kali 4. 6 kali 4 berapa? Ya, 2400 mud. Satu mud berapa? Kita menghitung, mengapa dikonversikan ke mud? Biar mudah menghitung jumlahnya. Satu mud itu sekitar 7 gram. 7 gram. 6 atau 7 on? 7 gram. 7 gram ringan amat. 6 sampai 7 on. Jadi total berapa kilo? Berapa kuintal gitu? 720 kilogram. Benar enggak perkalian ini? 300 sok. Sekarang begini aja lah. Kalau satu mud itu 6 on. Satu sok berapa on? 6 on. Iya, 6 on. 600 gram ya. 6 on itu 600 gram kan? Nah, 600 gram berapa tepatnya? 2,4 kilo. Ya. 2,4 kilo. Dikali berapa tadi? 300 sok. 720 kilogram. Itu kalau kita ambil 6 on tadi. Nah, ini masalahnya perhitungan konversi satu mud kepada gram itu pun macam-macam. Nah, yang dipakai kebanyakan kita, yang dipakai kebanyakan kita sebagai beberapa juga fatwa dari sebagian masyayikh, bahwasanya menghitung mereka satu sok itu 3 kilogram. Satu sok itu 3 kilogram. Kalau kita ambil yang ini satu sok 3 kilogram, berarti 300 sok berapa gram? Berapa kilogram? 3 kali 300. Berapa? 900 kilogram. Itu yang dikeluarkan sedekahnya. Nah, berapa kadar yang dikeluarkan di sini? Kalau dia diairi dengan mengeluarkan beban biaya, maka sedekahnya berapa? 5%-nya. Kalau tidak dengan itu, maka 10%-nya. Dan dia dikeluarkan di saat dia dihitung. Dan yang dikeluarkan di sini adalah thimar ataupun hubuk yang bersih. Bukan yang masih bercampur dengan ranting dan sebagainya, enggak. Yang bersih. Jadi timbangannya tadi 900 kilo tadi atau yang 720 kilo tadi, timbangan bersih. Bukan kalau kita padi hari ini, bukan timbangan bersih setelah dia menjadi beras. Tapi padi keringnya itu. والمسخ 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. Nah, yang dibiayai tanpa yang diairi tanpa mengeluarkan biaya, maka dia ushur 10%. Terus. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا العشر وفيما سقي بالنطه نصف العشر. طيب نصف العشر itu berarti 5%. Terus. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا وداعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. Ini khusus untuk kurma. Sebagian lagi mengatakan demikian juga anggur. Ini zakat yang dikeluarkan dengan memperkirakannya. Jadi ada petugas zakat datang memperkirakan kurma yang belum dipetik. Memperkirakan kurma tadi. Maka di sini perintah Nabi di sini, jika memang dengan memperkirakan seperti ini, maka diambil tapi sepertiganya dipisahkan. Tidak dihitung sepertiganya. Jadi yang ditakar, yang diperkirakan tadi yang selain dari yang sepertiga. Sepertiga tadi dipisahkan menjadi hak bagi si pemilik kurma yang tidak diambil zakatnya sebenarnya. Itu maksudnya. Agar dia, biar aja dia yang memberikan pada tetangga dan sebagainya. Tapi kalau sepertiga tadi memang terhitung terlalu banyak, maka seperempatnya saja. Ini kalau dengan memperkirakan. Dan ini berlaku khusus untuk kurma, sebagian ulama menambahkan kurma dan anggur. Ya, anggur yang dijadikan kismis ya. Mereka anggur dijadikan kismis. Nah, kalau kita sekarang tetap harus diselesaikan dulu prosesnya, timbang. Tidak diperkirakan, sulit. Terus. Wa amma 'urudut tijarah wa yakulu ma 'inda lil ba'i wasyira'i lil ajli ar-ribh. Nah, semua yang telah dipersiapkan untuk dagang, jual beli ya. Yang namanya jual beli diharapkan ke keuntungan. Riba. Terus. Fa innahu yuqawwamu ila hal al-hawlu bil ahdhi lil masakin min dhahabin aw fiddah wa yajibu fihi rubu' al-'ushr. Oke. Rubu' al-'ushr berapa? 2,5% jika berlalu satu haul. Nah, perhitungan haulnya sejak kapan tadi sudah disebutkan. Kalau memang urut tijarahnya sejak awal sudah mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai dari awal dia berdagang. Tapi kalau nisabnya baru tercapai di perjalanannya, maka kapan dia capai nisab? Disitulah dihitung awal haulnya. Baik, terus. Wa man kana lahu daynun wa malun la yaqdi wujudah kalladhi 'ala mumaqilin aw mu'sirin la wafa'a lahu fala zakata fihi wa ila fa fihi zakat. Naam. Ini masuk dalam zakat uang simpanan, masuk dalam zakat tijarah, ya. Mengapa masuk sana? Karena dalam uang simpanan termasuk di dalamnya adalah uang yang kita piutangkan kepada orang. Ya, kita pinjamkan kepada orang lain. Termasuk dalam perdagangan. Ya, modal kita atau aset perdagangan kita yang kita pinjamkan kepada orang lain atau sebagian keuntungannya yang kita pinjamkan kepada orang lain, pada pihak ketiga dan sebagainya misalnya. Dan ini umum dalam perdagangan. Kerjasama perdagangan dan sebagainya. Maka jika uang yang kita pinjamkan kepada orang lain tadi dapat diharapkan kembalinya dengan zon yang ghalib, uang tadi akan kembali, maka dia masuk dalam perhitungan. Kalau itu bagian dari tijarah, perhitungan urut tijarah. Kalau itu dari uang simpanannya, maka masuk dalam hitungan uang simpanannya. Misalnya begini, dia punya uang 500 juta. 10 juta itu dipinjamkan kepada saudaranya. Maka zakatnya bukan 490 juta, bukan dari 490 juta, tapi dari 500. Jika yang 10 juta tadi memang diharapkan dapat kembali, tapi dia lihat kondisi saudaranya tadi memang benar-benar miskin misalnya, wah kecil kemungkinan untuk kembali ini, maka zakatnya dari 490 juta, bukan dari 500. Faham? Faham. Baik. Wajibul ikhraju min wasatil mal. Wasatil mal maksudnya harta yang bagus. Ya, antum terjemahkan apa? Harta yang pertengahan gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-abawan wasatu abwabil jannah. Wasatu abwabil jannah apa maksudnya? Ada sebagian menerjemahkan orang tua itu adalah pintu surga pertengahan. Maksudnya pintu surga yang paling baik. Ya, kalau antum mau masuk surga, lewat orang tua itu paling baik, paling mudah lagi. Cuma seringnya kita kan durhaka ya, gagal. Nah ini wasatul mal maksudnya harga harta yang paling baik yang dia miliki. Terus wala yazimu min al-adwan wala yalzamul khiyar illa an yasha'a rabbuh. Baik, ini tadi maka tadi di awal sudah disebutkan juga yang dikeluarkan dari jangan dari hewan yang cacat. Atau tadi zakat buah-buahan, buah-buah yang setengah-setengah agak-agak busuk lah, yang jelek gitu dan sebagainya, keluarkan yang bagus. Tujuannya untuk memberikan manfaat kepada fuqara wal masakin, ya, fuqara wal masakin. Dan zakat mal, zakat harta, tujuannya untuk memberikan kecukupan bagi mustahik. Tujuannya untuk memberikan kecukupan bagi mustahik. Kalau dia adalah gharim atau fisabilillah, kecukupan bagi kebutuhannya. Kalau gharim berarti memenuhi hutangnya. Fisabilillah atau ibnu sabil untuk kembali kepada negerinya. Kalau dia yang lain daripada itu, ya cukup untuk kebutuhan kehidupannya selama setahun, itu asalnya. Itu zakat. Berbeda dengan zakat fitri. Zakat fitri tujuannya bukan untuk memberikan kecukupan. Tujuan zakat fitri bukan untuk memberikan kecukupan, tapi zakat fitri tujuannya apa? Seperti katakan oleh Ibn Abbas, membersihkan orang yang berpuasa dan menjadi makanan bagi orang yang diberikan zakat. Makanan kapan? Pada hari Id, sehingga dia tidak berbuka pada hari Id. Itu asal zakat fitri. Beda dengan zakat mal. Jadi zakat mal itu punya dhawabitnya, punya hadafnya. Zakat fitri punya dhawabit dan punya hadaf sendiri. Kias antara dua hal ini kias mal farid. Enggak bisa dikiaskan. Dan perlu juga diketahui bahwasanya yang menjadi rukun Islam itu zakat mal, bukan zakat fitri. Baik, lanjutkan. Wa fi hadits Abi Hurairah marfu'an wa fi rikas al-khumus. Rikas ini tadi harta karun ya, yang didapatkan tanpa sengaja. Yang harta tadi adalah harta yang terpendam yang ditinggalkan oleh orang-orang dalam banyak kita fikih dengan bahasa apa? Ahlul jahiliyah. Ya, ahlul jahiliyah itu rikas. Bukan luqatah. Bukan antum jalan-jalan dapat peti isinya emas semua, itu dukotoh itu. Ya, jalan-jalan misalnya di jalan apa? Juanda gitu ya. Ada peti atau ada dompet isinya emas. Oh, rikas. Bukan rikas, itu lukotoh. Antum jangan salah paham. Hukum lukotoh beda. Antum umumkan sampai orang yang kembali. Kalau orang yang gak kembali, keluarkan zakatnya, antum manfaatkan. Orang yang kembali besok nanya, balikan juga lagi. Itu lukotoh. Ah, udah saya pakai, oh, gak mau tahu. Kembalikan, gitu ya. Kembalikan. Itu lukotoh. Kalau rikas, tidak. Kalau rikas, maka dia dikeluarkan zakatnya di saat itu juga. Berapapun jumlahnya, sedikit ataupun banyak. Saya dapat emas ini, ya. Emas ini gambarnya gambar lambang kerajaan Sriwijaya ini. Nilainya berapa? 2 gram. Ternyata cuma 2 gram. Dibawa ke apa? Tukang emas, harganya cuma berapa misalnya? Oh, 1 juta gitu ya. Tapi biasanya kalau barang-barang lama itu mahal loh. Ya anggaplah karena dia cuma 2 gram ya. Harganya cuma berapa? 3 juta. Ya, 3 juta lah. Kan enggak sampai nisab. Mau dihitung dengan nisab emas ataupun perak enggak apa-apa. Dan enggak mungkin ke perak. Tapi tetap harus dikeluarkan berapa? Khumus, 1/5. Ya, 1/5. Muttafaqun alaihi. Demikian juga sebagian ulama mengatakan ma'adin, barang tambang. Dikeluarkan saat dia didapatkan. Baik, terus. Babu zakatil fitri. An ibni Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala al-'abdi wal hurr wal dhakari wal untha as-saghir wal kabir min al-muslimin. Baik. Ini hadis, ini hadis yang diriwayatkan oleh teruskan. Umar bin Abi Hanifah ada qabla khuruj an-nas ila shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim juga Malik dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Sa'an zakatul fitri sa'an minat tamrin au sa'an minas sya'ir. Dalam riwayat yang lain sa'an minat tam. Wa kana ta'am, adapun makan mereka pada masa itu adalah tamar, sa'ir dan seterusnya. Baik itu atas budak ataupun yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, dewasa dari kalangan muslim. Jadi zakat ini asalnya dia adalah kewajiban tiap individu, masing-masing individu. Dalam bahasa lain apa? Seorang bapak itu asalnya gak punya kewajiban atas anaknya dalam hal ini ya, zakat ini. Jadi zakat istri ya istri yang ngurus, zakat suami, suami yang ngurus, zakat bapak, bapak yang ngurus, zakat anak, anak yang ngurus. Hanya dalam kondisi yang umum bahwasanya istri berada di bawah penguasaan suami, anak berada di bawah penguasaan bapak dan seterusnya, maka walinya atau yang bertanggung jawab padanya mengeluarkan zakat atas mereka. Maka di sini kalau anak itu sudah berdiri sendiri, maka kewajiban zakat atas anaknya, bukan atas bapaknya. Itu maksudnya. Jadi kalau antum di sini zakat, zakat sendiri. Jangan berpangku tangan, oh tenang. Orang tua saya udah zakatin kok. Zakat sendiri. Ini asalnya. Kecil ataupun besar. Dengan catatan dia masih hidup. Dia masih hidup di saat tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Dia masih hidup di saat tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Karena dia sudah mendapati hari Id. Artinya kalau orang sudah meninggal atau belum lahir, enggak ada zakatnya. Orang sudah meninggal atau belum lahir, tidak ada zakatnya. Dan dia dikeluarkan, sejak tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan tadi, sampai imam keluar untuk khutbah, untuk sholat pada hari Id. Sholat apa? Ya sholat Id, bukan sholat zuhur ya. Oh, sampai imam keluar untuk sholat, sholat zuhur, bukan sholat Id. Tetapi Sebagian sahabat memandang memberikan kelapangan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum itu. Berarti kalau kita kapan? 29. Kok 28-29? Kalau jumlah Ramadannya 30, antum 28, berarti berapa hari itu? 3 hari. Nah ini, walaupun Syafi'iyah memandang boleh mengeluarkan zakat fitri di awal Ramadan, tapi yang utama tentunya di akhir Ramadan. Terus. وتجب الأول من نفسه ولمن تلزمه مؤنته. Ya, watajibu li nafsihi wa amman atau ala man talzimuhu mu'natuhu, bukan mu'annah, mu'natuhu, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, itu wajib. Terus tadi idza kana dzalika fadilan an qudi yawmihi wa lailatihi. Nah, dengan syarat selain tadi muslim, ya, selain tadi muslim hidup pada hari terakhir Ramadan saat tenggelam matahari, syarat berikutnya adalah dia memiliki qut sehari semalam, cukup untuk sehari semalam pada hari Id. Kelebihan, ya, dia punya kelebihan. Tapi kalau pada hari itu kira-kira enggak cukup, maka dia tidak mengeluarkan zakat, tapi dia menerima zakat. Terus at-talib sha'an min tamrin aw sha'irin aw aqtin aw zabibin aw aqitin aw aqitin aw zabibin aw khumrin. Yang afdolnya adalah yang paling anfa', yang anfa'. Nah, kalau kita di sini apa? Ya, beras. Ya, beras. Antum di sini capek-capek cari kurma gitu. Capek-capek cari kurma. Dan terus. Wala yahilu ta'khiruha 'an yaumil 'id. Maksudnya faham? Setelah salat Id. Ta'khir 'an yaumil 'id ini setelah salat Id. Sadaqah yang dikeluarkan, zakat yang dikeluarkan setelah salat Id itu adalah sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Apabila faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhratan lis-sha'imi min al-lawi wal-wabal wa tu'matan lil-masakin. Nah, ini ya. Tuhratan lis-sha'imi min al-lawi wal-wabal wa tu'matan lil-masakin. Dan sah atau tidaknya puasa tidak bergantung dengan zakat. Tersebar kan di tengah-tengah kita. Puasa itu digantung sampai dikeluarkan zakatnya gitu. Enggak dikeluarkan zakatnya, puasanya ditolak lagi gitu. Enggak. Puasa itu kewajiban tersendiri, zakatul fitri itu kewajiban tersendiri. Masing-masing berdiri sendiri. Hanya memang tujuan di antara hikmah zakatul fitri adalah sebagai penambal bagi kekurangan yang dilakukan oleh as-sha'im. Orang yang berpuasa di saat dia berpuasa. Minar rafas wal lawi, dari perbuatan sia-sia ataupun ucapan yang kotor. Terus. Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulatun. Faman addaha ba'da as-salah fa hiya shadaqatun min as-shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Baik. Terus. Qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Imamun 'adilun wa syabun nasha fi ta'atillah. Tujuh golongan yang Allah naungi dia di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan dari selain dari naungan Allah. Panjang banget ya. Tapi begitulah kalau diterjemahkan. Yang pertama apa? Imamul 'adil. Imam yang adil, yakni pemimpin yang adil, bukan imam salat. Pemimpin yang adil. Maka mereka mendapatkan syafaat, mereka berada di bawah naungan Allah. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, masya Allah, anak-anak muhadis kan? Ini dia terbentuk tumbuh dalam ketaatan. Ini kenikmatan, harus kita syukuri, harus kita jaga sampai wafat. Semoga kita dalam keadaan seperti ini sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian rajulun mu'allakun qalbuhu bil masjid. Qalbuhu bil masjid. Seorang ini rajulun, ya, bukan berarti keluar darinya perempuan, enggak. Tapi asalnya memang ke masjid itu laki-laki. Seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, tergantung kepada masjid. Dalam riwayat dalam Muwatta Ketika dia keluar dari masjid, hatinya rindu untuk datang ke masjid. Dia tergantung masjid sampai dia datang lagi masjid. Begitu. Terus Yusuf. Fillah. Dua orang yang saling mencintai fillah. Di atas jalan Allah. Terus. Ijtama'a alaihi. Dia berkumpul di atas kecintaan tadi. Dia berpisah pun di atas kecintaan. Jadi kita berpisah bukan karena kita bermusuhan, tapi karena ada maslahat yang besar yang kita inginkan dari perpisahan tadi. Ada keridhaan Allah yang kita ingin capai dengan sebab kita berpisah tadi. Saya enggak mau ketemu sama kamu. Kenapa? Kalau saya ketemu sama kamu, saya pengennya mencaci kamu, gitu kan? Dan saya enggak mau mencaci kamu. Ini diantara bentuk konsekuensi dari atau buah nyata dari kecintaan di atas jalan Allah. Saya tidak mau bergabung dengan Anda semua. Bukan karena saya membenci Anda, tapi karena saya tidak mau berdosa atas Anda. Mencaci Anda, memaki Anda, seterusnya. Marah-marahan nanti Anda pun membalas hal yang sama. Ini bentuk berpisahnya. Ya kalau bersatunya sama. Kita kumpul-kumpul yuk, sama-sama ngaji, saling memberi nasihat dan seterusnya. Terus. Tuh. Laki-laki yang diundang oleh perempuan yang memiliki nasab, memiliki kedudukan dan kecantikan lah. Diundang ini maksudnya faham ya. Ini bahasa kinayah. Ya, diajak bermaksiat. Lalu dia berkata kepada si perempuan, aku takut pada Allah. Bukan ayuklah. Mengapa kondisi seperti ini dapat naungan seperti ini, dapat keistimewaan seperti ini? Pertama, perempuannya cantik. Yang kedua, perempuan yang memiliki kedudukan. Perempuan yang memiliki kedudukan, dia memiliki kekuasaan. Kalau kamu gak mau, kamu saya fitnah, akan dijebloskan misalnya oleh bapaknya atau oleh dia sendiri dalam penjara sebagainya atau siksaan. Tapi dia tetap berkata, ini akhafullah. Mau siksa-siksa lah. Seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf, sesungguhnya as-sijnu ahabba ilayya. Penjara lebih aku cintai daripada untuk mengikuti seruan kalian. Jadi ceritanya gimana itu? Si perempuan itu mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat. Nabi Yusuf lari. Pada suatu hari perempuan itu kan tutup pintunya kan. Nabi Yusuf lari. Karena Nabi Yusuf lari, perempuan ini menarik pakaian Nabi Yusuf. Sobeklah bagian belakangnya. Ya. Kasus ini sampai di pintu, datang si suami si laki-laki. Datang suaminya, dia boleh bersandiwara. Nah, perempuan kan pandai bersandiwara ya. Tangisnya adalah kebohongan gitu ya. Ingin meluluhlantakkan hati para pria gitu. Tapi air mata buaya dari kalangan jantan pun banyak. Nah ini sampai kisahnya ada saksi dari keluarga si perempuan bahwasanya kalau yang sobek bagian depan dari bajunya Yusuf, berarti Yusuf yang mengajak. Kalau sobek bagian belakang adalah perempuannya, dan terbukti Yusuf selamat. Apa kata Al-Aziz pada itu? Yusuf, masalah ini kita selesaikan sampai di sini, kamu diam saja, jangan diperpanjang. Begitu, jadi asal selesainya masalahnya damai ya? Damai. Kamu, suami istrinya itu dihajar, dimarahin sama dia. Kamu bikin makar, tobat. Selesai kan? Tersebar berita ini entah bagaimana caranya. Sebar berita ini, lalu sibuklah, wah itu istrinya Aziz tergoda dengan budaknya, pembantunya, apa sih, seleranya rendahan banget gitu. Panaslah si perempuan ini, diundangnya perempuan-perempuan yang suka gosip tadi, ayo ke rumah, dikasihnya buah, dikasihnya pisau, silakan dinikmati. Dipanggilnya Yusuf, semuanya melihat ke arah Nabi Yusuf. Dipotongnya jarinya, bukan buahnya potong. Gak sadar dan dia gak tahu sakit. Apa kata mereka? Masya Allah, ini malaikat, ini wajah malaikat, bukan wajah manusia ini. Gitu. Lihat tadi udah luka. Nah setelah itu, apa kata perempuan-perempuan ini yang tadi menggosipi istrinya Aziz ini? Udah ikuti aja kemauannya. Nah ini makarnya mereka. Mereka bersepakat ikuti aja makarnya. Nah disinilah awalnya mengapa Nabi Yusuf di penjara. Jadi bukan kasus yang pertama. Tapi karena ada kasus ini makar dari perempuan yang lebih banyak. Kalau enggak jebloskan aja penjara, kita bikin fitnah. Jadilah. Nah, perempuan-perempuan seperti ini yang memiliki mansib dan jamal, kedudukan dan kecantikan, ini kuat sekali godaannya. Antum perempuan yang enggak punya kedudukan saja tergoda, apalagi yang punya, kan? Terus warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu warajulun dzakarallahu khalian fa fatat 'ainahu. Muttafaqun 'alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hanya saja dalam riwayat Muslim terdapat kesalahan nas, yakni warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini dalam riwayat Muslim, ini keliru. Yang benar sebenarnya riwayat Bukhari. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakara Allah khalian, yang berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri. Berkhalwat, lalu menangislah dia, berurai air mata. Ini tujuh golongan yang diberikan naungan. Mengapa Syekh menutup pembahasan tentang zakat dengan hadis ini? Apa hubungan hadis ini dengan pembahasan tentang zakat? Tuh, membaca itu butuh kecerdasan. Nah, imam yang adil. Ahsantum. Wa rajulun tusaddiqu bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu dia. Ya, itu dia yang tepatnya. Ini keutamaan menyembunyikan sedekah, termasuk di dalamnya zakat. Jangan udah zakat, oh saya udah zakat. Kemudian pembahasan yang lain, zakat, karena dia terkait dengan harta, dia tidak tidak membutuhkan niat yang spesifik. Ketika seorang enggan membayar zakat, maka penguasa berhak untuk mengambil secara paksa kadar zakatnya tadi, atau mungkin ditambah sebagai ta'zir. Tambahannya adalah ta'zir, bukan zakat ya. Tapi kadar zakatnya diambil, dikeluarkan zakatnya, dan dia sudah dianggap mengeluarkan zakat, walaupun dia enggan di awalnya, atau sampai akhir dia enggan. Selama hartanya sudah diambil oleh petugas, dari sini tentu dari negara, mengambilnya, dikeluarkan zakatnya, itu sudah dianggap mengeluarkan zakat. Makanya hadis innamal amalu binniyat, dia menjadi kaidah kubro. Dia menjadi kaidah kubro, tapi bukan menjadi kaidah usul. Ya. Dia menjadi kaidah kubro, dia masuk dalam kebanyakan cabang-cabang pembahasan fikih. Bukan masuk dalam seluruh pembahasan fikih. Termasuk hutang dan sebagainya. Hak-hak yang berkaitan dengan harta, dia tidak membutuhkan niat secara spesifik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Fadhil. Saimah. Gimana? Kalau privatan 5 kan 1/5. Terus kalau 2. Karena dia batasnya 24 memang. Dia batasnya 24. 23 berarti 4. Dia sampai 24 dikeluarkan 5 berarti. Itu ada. Satu lagi. Ustaz, maaf tadi saya telat dan actually pertama kesini sih. Hiqqah dan jazah itu apa? Tabi' musinah juga apa? Apa hiqqah? Unta betina 3 tahun. Jazah? 4 tahun. Kalau 1 tahun apa? Makhat. Bintu ma? Makhat. 2 tahun? Bintu labun. Dah ya? Hiqqah, hiqqah itu 3 tahun, jazah 4 tahun. Tabi apa? Anak sapi yang 1 tahun, musinnah anak sapi 2 tahun. Udah ya, cukup ya. Anak sapi yang 1 tahun atau sapi yang 1 tahun? Sama aja. Sapi juga anaknya kan? Emang ada sapi yang anak kerbau? Kan enggak ada gitu. Baik, ada lagi? Kalau hadis karoima amwalihim. Gimana? Ya kawa karoima amwalihim yang panjang tidak. Ya kawa karoima. Ya ka wa karoima. Oh. Iya ka? Wa karoima amwalihim yang tentang. Lengkapi hadisnya dulu. Ayo coba cari lengkapi hadisnya dulu. Iya. Iya, lengkapi hadisnya dulu coba. Baru saya jawab insyaallah. Kalau enggak dilengkapi saya enggak mau. Apa ya? Ada yang lain sambil kita nunggu hadisnya lengkap? Ya. Oh enggak. Zakat itu dia diambil dari masing-masing bagiannya. Kalau zakat urut tijaroh, ya urut tijaroh. Itu ada lagi. Kalau zakat uang simpanan. Kalau zakat uang simpanan termasuk aset-aset yang lain yang simpanan ya. Ya, yang simpanan. Kalau zakat apa? Apa lagi misalnya? Misalnya kita punya apa? Punya emas juga simpanan, ya, emas. Enggak dicampur emas dicampur dengan urut tijarah, dicampur dengan uangnya enggak. Masing-masing bagian masing-masing pengeluaran. Jelas? Jelas ya? Jadi kalau urut tijarah, urut tijarah saja. Masya Allah. Perhiasan dikeluarkan tiap tahun hanya satu kali. Saya berdagang tapi tidak ada modal. Apa ini? Modal bagaimana? Keuntungannya saja yang dihitung. Bagaimana berdagang tidak ada modal ya? Kalau berdagang pasti ada modal. Kadang modalnya, pertama yang perlu difahami adalah seorang berdagang dia tidak boleh menjual barang dagangan yang bukan punya dia. Nah, barang dagangannya itu masuk dalam kategori urut tijarah, modal dagang. Barang dagangan. Antum jualan buku atau antum jualan kambing. Kambing itu punya antum, antum dapatkan dari mana entah? Antum beli kah atau antum dikasih kah? Tapi itu milik antum. Maka dikeluarkan. Tapi kalau antum sebagai apa istilahnya ya? Yang jualin saja, bantu jualin, bukan antum yang ngeluarin zakat, tapi siapa? Yang punya barang. Ya. Misal Adrian jualin arsi jualan handphone gitu ya. Adrian sebagai apa? Pemasarannya aja. Mau beli handphone enggak nih? Handphonenya harga sekian. Oh, maulah. Baik. Hubungi arsi nih ada orang mau beli handphone. Yang ini kirim. Yang berzakat siapa? Arsi, bukan Adrian. Nah, itu. Ini yang saya pahami dari pertanyaan ini. Kemudian perhiasan tadi dikeluarkan setiap tahun. Iya, perhiasan kalau dia memang kadarnya sampai kepada nisab emas, kalau itu perhiasan emas, maka dikeluarkan setiap tahun. Maka dikeluarkan setiap tahun. Sekalipun misalnya karena dia tidak dikembangbiakkan, habis untuk zakat. Kalau dia emas. Tapi kalau enggak mencapai ya tidak ada zakat. Dia punya perhiasan dua. Kalung satu, cincin satu. Kalungnya 10 gram, cincinnya 5 gram. 15 gram, enggak ada zakat. Tapi kalau dia punya simpan emas, apakah bentuknya perhiasan ataupun bukan, dan total semuanya mencapai nisab 85 gram tadi, maka dikeluarkan zakatnya setiap tahun selama nisabnya ada. Tapi kalau nisabnya kurang, udah tinggal 84 gram, keluarkan nggak zakatnya? Ya nggak ada, nggak sampai nisab. Jadi nggak mungkin juga ya, nggak mungkin juga mengeluarkan zakat sampai habis ya. Kan ada batas nisab minimal tadi. Kecuali rikas ya. Tapi rikas dikeluarkan sekali di saat dia mendapatkan. Setelah itu dia simpan, itu menjadi apa? Simpanan. Jadi simpanan kalau rikasnya berupa emas. Nah, di sini kalau perhiasannya berupa bukan emas dan bukan perak, ada zakat? Enggak. Orang punya batu permata, sekalipun batu permata mungkin lebih mahal daripada emas. Itu enggak ada zakatnya, kecuali kalau dia batu permata tadi dijadikan sebagai komoditi dagang. Maka itu ada zakat. Zakat apa? Zakat perdagangan. Bukan zakat Bukan zakat emas perak ataupun zakat perhiasan. Paham ya? Orang punya unggas, ayam kah, bebek kah, punya zakat? Tidak. Kecuali kalau ayam dan bebek tadi sebagai urut tijarah. Ya, misal dia dapat warisan ini 1 hektar bebek yang dikembalikan di lokasi 1 hektar atau berapa ribu ekor gitu ya. Ini tidak ada zakatnya. Kalau dia jadikan itu sebagai komoditi dagang, dijual oleh dia, maka dia jadi urut tijarah dan dikeluarkan setiap haul setiap tahunnya. Nah, ini saya pahami tadi yang masalah berdagang tidak ada modal. Ada lagi? Bedanya gunam sama syafa. Hah? Gunam. Apa ya bedanya? Ya, ini maksud dengan apa? Gunam ya di situ juga. Baik, udah? Cukup? Nanti insya Allah setelah ini ada orang-orang yang berhak mendapatkan berikutnya. Ini sudah jam 3:15, makanya saya hentikan tadi karena kalau dilanjutkan lewat kita. Cukup ya, ini pertanyaan tadi sudah cukup berarti ya, yang atas masalah perdagangan dan sebagainya. Cuma yang jelas sekali lagi, masalah perdagangan yang dihitung adalah modal berupa uang kalau memang ada. Artinya dana segar yang disiapkan sebagai bagian dari usai perdagangan tadi. Apakah dana cadangan, biasanya kan ada dalam perdagangan dana cadangan sebagainya, atau memang modal untuk membeli barang dagangan yang belum terpakai, yaitu kalau berupa uang kontan, uang kontan ataupun tidak. Kemudian nilai barang dagangannya. Nilai barang dagangannya. Dia dagang apa? Dagang elektronik. Nilai barang elektronik dihitung dari situ. Ditambahkan dengan yang tadi. Kemudian apa? Termasuk piutangnya yang diharapkan kembalikan dihitung di situ. Kalau dia ada keuntungan, maka keuntungan yang masukkan situ, hitung semuanya, keluarkan berapa? 2,5%. Faham? Tentang dagang. Oh, saya nggak ada uang, nggak ada dana cadangan, nggak ada ini dan nggak ada itu. Ya berarti aset dagangnya dan keuntungan yang sudah didapat kalau ada. Ya kalau ternyata nggak untung, hitung aja aset dagangnya. Sampai nisab nggak? Masih sampai nisab? Keluarkan. Oh enggak, ya enggak. Paham? Baik. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.